Jadi inti daripada rububiyah berkisar pada tiga permasalahan saja, yaitu yang pertama-tama al-khalqu, bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Selain Allah, dia adalah makhluk. Selain Allah berarti makhluk. Bagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Jadi yang menciptakan semuanya ini Allah. Yang menciptakan masjid ini siapa? Allah. Yang menciptakan komputer siapa? Allah. Yang menciptakan karpet siapa? Allah. Adapun orang lain, pabrik karpet, itu hanya membuat, bukan menciptakan. Jadi kalau dikatakan mereka itu memproduksi, menciptakan karpet, maka itu adalah nisbi. Itu adalah bukan sebenarnya, bukan hakikatnya. Itu hanya disandarkan kepada mereka saja. Karena dimaksud dengan menciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Nah ini sebenarnya sudah ada. Karpet, bahan dasarnya semuanya sudah ada. Dia tinggal nyusun-nyusun saja. Komputer, bahan dasarnya semua sudah ada. Dia tinggal nyusun-nyusun saja. Kalau yang dimaksud dengan pencipta, itu adalah dari tidak ada kemudian dia menjadikan ada. Kemudian cakupan rububiyah yang kedua adalah al-mulk, kepemilikan. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Semua yang selain Allah itu adalah dimiliki, bukan pemilik. Yang pemilik Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 107, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu miliknya adalah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Semuanya milik Allah. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 189, walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Semuanya milik Allah. Kemudian juga yang ketiga adalah al-mudabbir. Jadi kita masih berbeda tentang rububiyah ya. Rububiyah berkisar kepada tiga permasalahan: al-khalqu penciptaan, al-mulku kepemilikan, dan yang ketiga adalah al-mudabbir pengaturan. Atau juga ada yang menyebut al-amru perintah. Yang memerintah Allah. Semua perintah ada di tangan Allah. Yang selain Allah itu diperintah. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, yang selain Allah itu diatur. Ini juga. Di dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal amra kullahu lillah." Katakanlah sesungguhnya semua perintah itu milik Allah. Yang benar-benar memerintah adalah Allah Subhanahu wa